Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-259 dari surat Al-Baqarah. Di mana pada ayat ini dan juga ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalil yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan dan kemampuan Allah azza wa jal, dan juga dalil yang menunjukkan adanya al-ba'ath, hari kebangkitan, yaitu dibangkitkannya manusia di akhirat nanti atau di hari kiamat nanti untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Wal jaza, juga dalil yang menunjukkan adanya al jaza, hari pembalasan. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-260 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walaki liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Ibrahim," dan ingatlah wahai Rasul, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta," wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, maka Allah berfirman, apakah engkau belum yakin? Qala bala, tentu aku sudah yakin, sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan keimanan. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr, maka Allah kabulkan keinginan Ibrahim alaihi salatu wassalam agar beliau melihat langsung bagaimana Allah azza wa jal menghidupkan yang mati. Fakhudh arba'atan min at-tayr, ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik, kemudian burung-burung tersebut sembelihlah dan cincanglah menjadi beberapa bagian. Thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian letakkan pada setiap bukit satu bagian dari cincangan-cincangan burung tersebut. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian panggillah burung-burung tersebut, maka niscaya ya'tinaka sa'ya, burung-burung itu akan hidup kembali ya. Bagian-bagian yang tercincang-cincang tadi akan kembali ke tempatnya semula, bersatu lagi, tersusun lagi ya. Kemudian hidup ya. Ya'tinaka sa'ya, dan akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam anna Allaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu menghidupkan yang mati ya. Allah mampu menyusun kembali yang sudah tercerai-berai ya. Kemudian Allah juga hakim maha bijaksana. Semua yang terjadi berjalan atas hikmah Allah azza wa jal. Maka ayat ini juga adalah di antara dalil al-ba'ath, adanya kebangkitan. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati, maka Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghidupkan nanti manusia pada hari kiamat yang sudah mati, yang sudah dikubur, yang sudah hancur ya, yang hanya tinggal tulang belulang di alam kuburnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan itu kembali ya. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada, Allah mampu ya. Maka hanya menghidupkan yang sudah mati, yang sudah pernah Allah ciptakan, kemudian mati, Allah hidupkan kembali, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih mampu untuk melakukannya. Maka ini bantahan kepada mereka-mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Ya manusia udah mati, udah habis ya, dimakan cacing, ulat ya. Nah, tinggal tulang belulang ya. Bagaimana bisa hidup lagi ya. Nah, ini orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan itu semua lagi ya. Jangankan yang mereka dikubur, jelas kuburannya, nah, satu tempat tulang belulangnya. Mereka yang mungkin bagian-bagian tubuhnya sudah terpencah belah, sudah tercerai berai ya. Bagian yang ini di sana, bagian yang itu di sini ya. Nah, mungkin ada orang kemakan ikan, ya, tangannya di sana, di ujung laut sana, kakinya di ujung laut sini, ya, terserai-berai. Nah, atau bahkan mereka manusia yang dibakar, kemudian hanya tinggal abu, ya, hancur lebur. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk menghidupkan itu semua kembali. Allah perlihatkan langsung kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh dengan burung, ya. Nah, agar lebih sempurna dalam penghidupannya, dalam naam proses menghidupkan yang mati tersebut. Ya. Sebagaimana nanti yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa ammal burhanul akhir. Adapun burhan, dalil yang lain yang menunjukkan adanya al-ba'ats, kebangkitan dan pembalasan. Hari kebangkitan dan hari pembalasan. Adalah fa inna Ibrahim qala taliban minallah an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Bahwasannya Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati. Faqala Allahu lahu, maka Allah berkata kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman, tidakkah atau belumkah engkau yakin, liyuzila syubhata an khalilihi. Allah mengatakan ini untuk menghilangkan syubhat dari khalilnya, dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab, bala, tentu ya Rab, qad amantu annaka ala kulli syai'in qadir. Aku telah beriman bahwasanya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Tentu ya Rab, aku yakin, aku percaya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annaka tuhyil mauta wa tujazil ibad, dan aku yakin bahwasanya engkau menghidupkan yang sudah mati dan memberi balasan kepada hamba-hamba tersebut sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Aku yakin engkau bisa menghidupkan kembali yang sudah mati dan memberi balasan kepada hamba-hamba tersebut. Walakin uridu an yatma'inna qalbi, akan tetapi aku ingin hatiku tetap mantap, ya, dengan keimanan. Ya, hatiku tetap tenang dan mantap dengan keimanan. Wa asilu ila darajati ainul yaqin, dan aku ingin sampai kepada derajat ainul yaqin. Ya. Semakin banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, ya, dengan mata kepala sendiri akan menambah keyakinan, menambah keimanan semakin kuat. Ya. Sampai pada derajat ainul yaqin. Fajaballahu da'watahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau atau permintaan beliau alaihi salatu wasalam. Karomatan lahu, sebagai karomah bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, sebagai mukjizat bagi beliau alaihi salatu wasalam. Wa rahmatan bil ibad, dan sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Ya. Yeah. Sebagai rahmat bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jal, agar mereka yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, agar mereka bertambah mantap keimanannya dan meyakini adanya hari kebangkitan, ya, karena Allah mampu untuk menghidupkan yang sudah mati agar hidup kembali, ya. Maka ini rahmat bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ambillah olehmu 4 ekor burung. Walam yubayyin ayyatu yurihiya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di sini jenis burung apa itu. Enggak disebutkan namanya burung apa. Fal ayatu hasilatun bi ayyin naw'in minha. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya burung tersebut burung apapun, ya. Artinya silahkan ambil burung, ya, burung apapun. Wahwal maksud, dan inilah yang dimaksud. Ya. Wahai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, burung apa saja. Fasurhunna ilaik, ay dhummahunna, wadbahna, wa mazziqhunna. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fasurhunna ilaik. Yaitu dhummahunna, ambil, kumpulkan 4 burung tersebut, wadbahna, kemudian sembelih, wa mazziqhunna, kemudian cincang-cincang. Dicincang-cincang, kemudian dicampur. Nah, thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian letakkan pada setiap bukit, ya, satu bagian, satu cincangan dari bagian tubuh burung tersebut. Thumma du'uhunna, kemudian setelah itu panggillah burung-burung itu. Ya'tinaka sa'ya, niscaya akan datang kepadamu burung-burung tersebut sa'ya dengan segera. Datang dalam keadaan seekor burung yang sempurna, yang tadi sudah dicincang-cincang, yang setiap cincangan diseletakkan di satu bukit. Yang ini di bukit yang itu, yang ini di bukit yang lainnya. Nah, terpisah-pisah. Kemudian setelah dipanggil, burung-burung tersebut akan datang dalam keadaan burung yang sempurna. Masing-masing bagian tadi kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian hidup lagi, ya. Dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian datang kepada Ibrahim dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jal maha perkasa lagi maha bijaksana. Fafa'ala dhalik. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam melakukannya. Ya, beliau mengambil 4 ekor burung. Kemudian disembelih. Dicincang-cincang, nah, menjadi beberapa bagian, kemudian satu bagian diletakkan di satu bukit. Nah, setiap bukit diletakkan padanya satu bagian dari bagian potongan burung tersebut. Wa farraqa ajzahun 'alal jibal. Dan beliau memisahkan bagian-bagian tersebut di bukit-bukit. Bagian ini di bukit ini, bagian ini di bukit itu. Allati haulahu, yaitu bukit-bukit yang ada di sekitar beliau alaihi salatu wassalam. Wada'ahun nabi asma'ihin. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam memanggil burung-burung itu dengan nama-nama mereka, nama-nama burung-burung tersebut yang sudah disembeli dan sudah dicincang-cincang. Fa'akbalna ilaihi, maka burung-burung tersebut akan datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ay sari'at, dengan segera, ya, dengan terbang cepat, ya, mendatangi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah dipanggil, ya, dengan nama-nama burung tersebut. Ya'tinaka sa'ya, li'anna sa'ya as-sur'ah. Dinamakan syariat cepat karena as-sa'ya adalah as-sur'ah. Ya'tinaka sa'ya, datang kepadamu sa'ya, sur'ah, syari'an, cepat, segera. Walaisal murad annahunna ji'na ala qawami'ihin. Bukanlah yang dimaksud di sini bahwasanya burung-burung itu datang, dalam keadaan potongan-potongan burung tadi, cincangan-cincangan burung tadi, datang kakinya, datang sayapnya, tidak. Wa inna maji'na ta'irat, ala akmali ma yakunu minal hayah. Akan tetapi burung-burung tersebut datang dalam keadaan sebagai na'am burung-burung yang na'am sempurna bentuknya. Karena hidupnya burung-burung tersebut. Burung-burung tersebut datang dalam keadaan ta'irat. Ala akmal mayakun. Dalam keadaan burung yang bentuknya sempurna. Ya. Nah, kehidupannya. Kembali ke seperti semula sebelum disembelihnya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa khassat tuyura bidzalik, dan Allah mengkhususkan burung untuk dijadikan sebagai contoh, nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali yang mati, ya. Allah khususkan dengan contoh burung, li'anna ihya'ahun akmal wa awdah min ghairihin. Karena menghidupkan kembali burung-burung, nah, itu lebih sempurna dan lebih jelas, ya. Nah, min ghairihin, dari selain burung. Nah. Juga lebih mudah, ya. Nah, lebih mudah untuk menyembelihnya, untuk mencincangnya dan seterusnya. Nah. Dan juga karena ihya'ahun, menghidupkan burung-burung tersebut, akmal, lebih sempurna, lebih audah, lebih jelas, ya, untuk dijadikan sebagai dalil bagaimana Allah mampu untuk menghidupkan yang sudah mati. Lebih sempurna dan lebih jelas daripada na'am makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang lainnya. Wa aidan, dan juga azala fi hadza kull wahmin rubbama ya'rudu linufusil mubtilah. Dan juga untuk menghilangkan, ya, dalam contoh penghidupan, dalam contoh menghidupkan yang mati, ya. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala lakukan di sini, ya. Allah khususkan burung, ya. Nah, juga dalam rangka untuk menghilangkan semua gambaran, ya, semua sangkaan yang kadang muncul pada hati atau muncul di hati yang belum yakin, ya, hati yang rusak. Maka Allah hilangkan semua gambaran, sangkaan yang kadang muncul dalam diri seseorang, atau dalam hati seseorang yang belum yakin. Faja'alahunna muta'addidat. Maka dijadikanlah burung-burung tersebut muta'addidat, berbilang. Tidak hanya satu ekor, tetapi muta'addidat arba'ah. Menjadi berbilang, yaitu empat ekor burung. Allah perintahkan, fakhud arba'atam minatoyr, ambillah empat ekor burung. Allah tidak hanya memerintahkan ambil seekor burung, bagi jadi berapa bagian, letakkan yang ini di sana, yang ini di sana, tapi Allah katakan empat ekor burung. Wa mazdikhunna jami'an. Kemudian wa mazzaqahunna jami'an, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mencincang-cincang empat ekor burung tersebut, dipotong-potong. Wa ja'alahunna ala ru'usil jibal, kemudian meletakkan potongan-potongan burung tersebut atau empat ekor burung tersebut, ya. Potongan-potongannya diletakkan di atas jibal, di atas bukit-bukit. Satu bukit diletakkan satu bagian potongan dari empat ekor burung tersebut. Liyakuna dzalika dzahiran alanan, agar supaya itu lebih nampak dan lebih jelas. Yushahidu man qaruba wa man ba'uda, yang bisa disaksikan oleh orang yang dekat dan orang yang jauh. lebih jelas, lebih nampak. Nah, bagaimana kuasanya dan mampunya Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan yang mati. Nah, dari burung-burung tersebut. Nah, maka potong-potong. Kemudian letakkan bagian-bagian burung tersebut di atas bukit. Pisahkan yang ini di bukit ini, yang itu di bukit itu, dari bukit-bukit yang dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam, agar supaya ini lebih jelas, ya, lebih terang untuk dilihat oleh manusia bagaimana keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jal, dan bisa disaksikan oleh orang yang dekat dan orang yang jauh. Wa annahu nahahun anhu katsiran, dan bahwasannya Ibrahim alaihi salatu wassalam menjauhkan potongan-potongan burung tadi, ya, dari beliau sejauh-jauhnya, yaitu diletakkan di bukit. Nah, kalau di bukit kan berarti jauh. Li'alla yadhun an yakuna amilan hilatan minal hiyal, agar supaya orang tidak menyangka bahwasanya beliau sudah melakukan tipu daya. Nah, lakukan sesuatu, ya, yang na'am menjadi tipu daya bagi manusia, ya, atau untuk mengkanter, ya, nah, dari prasangka manusia bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wasalam berbohong, ya. Nah, maka dijauhkanlah potongan-potongan, cincangan-cincangan empat ekor burung tersebut dari beliau sejauh-jauhnya, yaitu diletakkan di bukit ini, di bukit itu. Nah, agar supaya orang tidak menyangka bahwasanya beliau telah melakukan hilah, ya, tipu daya. Wa aidan amarahu an yad'uhunna, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk memanggil burung-burung tadi setelah diletakkan di atas-atas bukit dari setiap potongannya. Kemudian beliau diperintahkan untuk memanggilnya sesuai dengan nama-nama burung yang beliau sembelih tadi. Faji'na musri'at, maka burung-burung tersebut datang dengan segera, ya. Nah, mereka hidup kembali, ya. Kemudian terbang datang dengan segera kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fasarat hadhil ayatu akbar burhan ala kamali izzatillahi wa hikmatihi, maka jadilah ayat ini sebagai burhan, bukti yang paling besar, nah, terhadap sempurnanya keperkasaan Allah Azza wa Jal dan sempurnanya hikmah Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Dan ini mukjizat yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karamah yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Untuk disaksikan oleh manusia, ya, agar manusia bertambah yakin, bertambah mantap keimanannya. Nah, yang setelah itu, ya, maka orang-orang yang na'am memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, dia akan beriman, ya. Sedangkan orang-orang yang nah, rusak hatinya, yang condong kepada kedurhakaan, maka mereka tetap tidak beriman walaupun di mata mereka ataupun di hadapan mereka, ya, mereka menyaksikan langsung hal-hal yang seperti ini. Nah, walaupun mereka melihat langsung, ya, akan tetapi mereka lebih condong kepada kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mukjizat-mukjizat seperti ini, nah, tidak membuat mereka beriman. Adapun orang-orang yang bersih hatinya, yang menginginkan kebaikan, ya, berusaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut, maka Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, ya. Ketika melihat mukjizat-mukjizat seperti ini, dia beriman. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat-mukjizat, ya, kepada Rasulnya dan kaum dari Rasul tersebut. Allah berikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul untuk disaksikan oleh umatnya. Maka tentunya khabar berita yang seperti ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, maka kita benarkan, kita yakini. Nah, dengan seyakin-yakinnya kita benarkan, ya, dengan sekuat-kuatnya bahwasannya ini telah naam terjadi pada Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kita mengimani ini semua. Kemudian beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala menutup penjelasannya dengan kalimat wa fihi tanbih ala anna al-ba'tha fihi yudhhiru lil 'ibadi kamala 'izzatillah wa hikmatihi wa 'azamatihi wa si'ati sultanihi wa tamami 'adlihi wa fadlihi. Di dalam ayat ini terdapat tanbih, peringatan bahwasanya al-ba'ts, hari kebangkitan itu, ya, menampakkan kepada hamba-hamba tentang sempurnanya keperkasaan Allah dan sempurnanya hikmah dari Allah dan sempurnanya keagungan Allah Azza wa Jal, dan menunjukkan luasnya kekuasaan Allah, kerajaan Allah, dan menunjukkan sempurnanya keadilan Allah dan sempurnanya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annallaha azizun hakim. Sehingga Allah tutup dengan ketahuilah annallaha azizun hakim, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu menghidupkan yang mati. Allah maha mampu menyusun kembali yang sudah tercerai berai, kemudian tersusun kembali dan hidup kembali. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa, maha mampu. Dan juga Allah hakim, Allah maha bijaksana. Apa yang terjadi sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, selesai dari penjelasan ayat yang ke-260 dari surat Al-Baqarah. Ini hanya beberapa dalil yang menunjukkan naam benarnya akan adanya hari kebangkitan nanti. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, karena ini termasuk dari bagian beriman terhadap hari akhir. Di antara bagian beriman kepada hari akhir adalah kita meyakini adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, di mana Allah akan membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat, dan Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Dan ketika kita telah meyakininya akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pembalasan, maka tentunya apa? Nah, kita menggunakan usia, waktu, umur, hidup kita ini, ya. Nah, kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, perkara-perkara yang berfaedah, ya, di akhirat nanti. Ya. Kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh, ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Kita jadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Nah, adapun kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang qalil, sedikit dan sebentar, ya. Sedikit dan sebentar akan kita tinggalkan, sedangkan kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah mendahulukan akhirat, ya. Mengutamakan akhirat, menomor satukan akhirat Allah Azza wa Jal. Dan yang wajib bagi kita dan semestinya bagi kita adalah bersegera, ya, dan berlomba-lomba, ya, untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita menghadap Allah Azza wa Jal. Nah. Dan hendaklah seorang hamba dia mengerti bahwasannya apapun perbuatannya, ucapannya, gerak-geriknya dan seterusnya dari perbuatan-perbuatannya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal pada hari pembalasan. Maka hendaknya seseorang ketika dia hendak melakukan sesuatu, maka dia pikirkan, ini bermanfaat enggak? Bermanfaat untuk dunianya atau bermanfaat untuk akhiratnya? Nah, ini berselisihan enggak dengan syariat Allah Azza wa Jal, dengan perintah Allah Azza wa Jal? Karena sesungguhnya akan Allah balas semua amal perbuatan kita. Nah, maka hendaklah seorang mukmin dia selalu memperhatikan hal ini, ya. Selalu mengingat naam kematian, ya. Mengingat akan adanya hari kiamat dan seterusnya, untuk melembutkan hati-hati kita. Melembutkan hati-hati kita, ya. Melembutkan kalbu-kalbu kita yang kadang keras, ya. Ketika tersibukkan dengan dunia dan dunia, tersibukkan dengan ini dan itu, ya. Yang kadang mengeraskan hati kita. Maka dengan mengingat hal-hal seperti ini, insya Allah akan bisa melunakkan hati-hati kita, akan bisa mentazkiyah nufus kita, ya, membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran yang kadang menghalangi kita dari taat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.